saatnya untuk aku nyatakan apa yang kini ada di hatiku. Benih-benih cinta yang kini jadi cinta, tak mungkin lagi disembunyikan saja. Terserah nanti apa jawabmu, yang penting aku sudah katakan. Tapi terlalu bila kamu tak menerima, lebih ingat lama penantianku. Jangan buat hatiku rusak.